Bismillah, alhamdulillah. Salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Qala al-imam hamilu rayat al-jarh wa ta'dil fi hadha al-asr al-allamah Rabi' bin Hadi al-Markhali hafizahullah fi kitabihi manhaj ahli sunnah wal-jama'ah في نقد الرجال والطوائف والكتب والطوائف. قال أحمد الصويان وفقنا الله إياه. Berkata Ahmad As-Suyan, semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kepadanya. Syubhat dia berikutnya dalam mengasung manhaj al-muazana, manhaj netral untuk memerangi manhaj tahdhir, al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Kata dia, wa qala Allah ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad Nabi alaihi salatu wasalam tentang khamr dan judi, apa hukumnya? Qul, katakan, jawab kepada mereka, fihima ithmun kabir, fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas, pada kedua perkara itu, khamr dan judi, minum khamr dan berjudi, ithmun kabir, ada dosa yang besar. Berarti minum khamr dan berjudi itu bukan dosa kecil, bukan dosa kecil, melainkan dosa besar, karena Allah menegaskan ithmun kabir, dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat-manfaatnya bagi manusia. Kata orang ini, fallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala asbatan naf'a fil khamri wal maisir, menetapkan ada manfaat pada khamr dan maisir. Ini positifnya. Jadi khamr dan judi itu ada nilai positifnya. Apa nilai positifnya? Ya, Allah menetapkan itu. Walakinnahu, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala harramahuma lighalabatil mafasid, akan tetapi Allah mengharamkan keduanya karena ghalabatil mafasid, keunggulan mafsadatnya. Jadi tidak dipungkiri bahwa manfaat khamr dan judi itu ada, ya, minuman menghangatkan tubuh, ya, membuat enak badan, judi bisa dapat harta kalau menang, ada manfaatnya gitu, ya. Tetapi mafsadatnya lebih besar, lebih dominan, maka Allah mengharamkan. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan kebenaran manhaj muwazanah, manhaj netral, kata orang ini. Buktinya Allah tidak hanya mentahdir khamr dan judi, bukan hanya ditahdir bahwa itu merusak, ya, tetapi juga, jadi itu nilai negatifnya, merusak. Tapi Allah juga menyebutkan nilai positifnya, manfaatnya, ada manfaatnya, netral. Jadi jangan hanya, ya, mentahdir dan tidak menyebut positifnya. Nah, ini syubhatnya. Luar biasa ya, bisikan-bisikan setan itu untuk mendatangkan syubhat, karena syubhat itu dari setan. Nah, baik, luar biasa upayanya, makarnya untuk mendatangkan syubhat demi untuk mendukung bid'ah, ya, manhaj muwazanah yang hakikatnya mematikan amar ma'ruf nahi mungkar, manhaj tahdzir. Dan ini jawabannya sangat mudah jika kita sudah mendengarnya dari Syekh Rabi. Namun boleh jadi sebagian orang dibuat bingung dengan syubhat semacam ini sampai ahlinya yang berbicara. Seperti Syekh Rabi ini menunjukkan ketajaman beliau dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, pembahasan beliau dalam terutama dalam pembahasan manhaj. Nah, tidak ada syubhat yang dilewatkan oleh beliau yang muncul di masanya yang membahayakan manhaj kecuali dilumat habis oleh imam ini. Oleh karena itu memang benarlah jika gurunya yaitu mujaddid abad ini al-muhaddith muhaddithul asr al-imam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah menggelari dia sebagai hamilu rayat al-jahhi wa ta'dil, pembawa bendera jar wa ta'dil fi hadzal asr, di zaman ini. Naam, kata beliau menjawab syubhat ini, kata Syekh Rabi, al-jawab, jawabannya awalan, pertama, fahal tara atau fahal tura di dhammi atta, kita baca di dhamma ta'nya, artinya tadun, bisa tara itu maknanya melihat, mengetahui, dan di sini konteksnya mengarah kepada dhon yang dimaksud, yakni tura di dhamma artinya tadun. Fahal tura ay fahal tadunnu, maka apakah engkau menyangka, ya, fi dhoi hadzal mabda, pada cahaya, ya, kilauan prinsip ini, alladhi tuqarriruh, yang engkau tetapkan, wa tashhidu lahu, dan engkau beristishhad, yakni berdalil, bi hadhihi al-ayah, dengan ayat ini kau jadikan dalil, kau jadikan syahid untuk mendukung persangkaanmu ini, maka apakah engkau menyangka annahu la yajuzu, bahwasanya tidak boleh menyebutkan dzikrul khamri wal maisir, penyebutan khamr, judi, wa mafasidihima, dan kerusakan yang ditimbulkan dikibatkan oleh kedua perkara itu, illa makrunan bidzikri mahasinihima wa manafihima, kecuali mesti digandengkan dengan penyebutan kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat yang terkandung pada khamr dan maisir. Anda menduga demikian? Menganggap demikian? Hah. Sekarang pertanyaan ditujukan, ya, kepada orang ini. Berdasarkan takrir dia di sini, penetapan dia di sini, manhaj netral berdalil dengan ayat ini, berarti, karena ditanyakan kepada dia, apakah Anda berarti beranggapan kita tidak boleh mencela khamr dan judi? Kita telah zalim jika hanya mencela khamr dan judi. Yang adil adalah ketika menyinggung masalah khamr dan judi bahwa itu merusak, kita harus juga memujinya bahwa itu ada manfaatnya. Harus begitu berarti? Bagaimana? Ini balik ditanya oleh Syekh kepada orang ini. Ini kan jelas batilnya. Tidak ada kaum muslimin yang bisa menerima hal seperti ini. Jadi siapapun yang berbicara tentang khamr dan judi, jika dia hanya mencelanya saja, mengatakan itu bahaya, tidak memujinya, maka dia salah, dia telah zalim, dia tidak adil, karena melanggar manhaj muazanah. Tidak ada kaum muslimin yang menerima hal seperti itu. Seluruh kaum muslimin mengetahui bahwa dua perkara ini adalah haram, ya, dan harus dicela dan tidak boleh dipuji, tidak boleh disebut manfaatnya. Wa ma'lumun anna hadhihi al-ayata, telah diketahui bersama bahwa ayat ini sesungguhnya awwalu ayatin nazalat fil khamr. Ini adalah ayat pertama yang turun tentang khamr. Karena pengharaman khamr dalam syariat itu melalui tahapan-tahapan, fase-fase. Tidak langsung di awal syariat khamr dihalalkan. Halal. Sahabat minum khamr. Ya, di hadapan Nabi SAW. Tahu kan kisahnya? Bagaimana Hamzah radhiyallahu anhu ketika mabuk. Ya, mabuk. Kemudian mengucapkan sebelum itu, ya, dia membunuh ontanya Ali radhiyallahu anhu yang disiapkan untuk mahar menikahi Fatimah. Sehingga sedih sekali Ali. Tapi mau apa? Datang Nabi SAW ke tempat peristiwa itu, ya, kejadian itu, ya. Hamzah radhiyallahu anhu mengatakan, sambil menunjuk Nabi, mengatakan, "Ma antum illa abidun li abi." Kalian ini hanya budak-budak ayahku, hamba-hamba ayahku. Nah, ini sudah ucapannya juga sudah ngelantur, mabuk memang. Nah, itu masa-masa ketika masih dihalalkan khamr, di awal syariat masih halal. Baik. Kemudian mulai ada, ya, peringatan tentang bahayanya khamr, kerusakan khamr, tapi tidak langsung diharamkan. Memang belum. Tidak langsung diharamkan. Kenapa? Karena mereka, ya, orang Arab sudah terbiasa dengan khamr sebelum datangnya Islam. Ya. Sudah terbiasa dengan itu. Jadi butuh tahapan-tahapan untuk pengharamannya. Kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang pertama turun tentang khamr. Belum diharamkan. Baru peringatan bahwa ada dosa besar padanya dan ada manfaat-manfaat bagi manusia. Berikutnya. Jadi baru peringatan, ya. Thumma nazalat fil khamri ayatun nisa, kemudian turun tentang khamr ayat dalam surat An-Nisa, yaitu ayat ke-43. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, kalian jangan mendekati salat, wa antum sukara fi hali kaunikum sukara, dalam keadaan kalian sedang mabuk, jangan mendekati salat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu, sadar apa yang kalian ucapkan. Karena salat dalam keadaan mabuk, tidak sadar, salat tidak sah. Ya, salat itu harus dalam keadaan sadar. Karena salat itu butuh niat. Segala gerakan dan bacaan semuanya disertai dengan niat. Tetapi apa makna di balik ini terkait dengan fase tahapan menuju pengharaman khamr setelah peringatan pada ayat di atas, ayat dalam surat Al-Baqarah tersebut bahwa ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaatnya. Kemudian ayat ini, ya, larangan kepada kaum muslimin untuk mendekati sholat ketika sedang mabuk. Artinya apa? Jika waktu sholat hampir masuk, berarti persiapan untuk sholat jangan minum khamr di saat itu. Supaya ketika waktu sholat masuk, tidak dalam keadaan mabuk. Jadi jika mau minum khamr jauh sebelumnya, jangan mendekati waktu sholat minum khamrnya. Ini kan berarti mulai ada penataan waktu. Jika mau minum khamr sudah tidak bisa sebebas sebelumnya, sudah mulai terkurangi kan? Sudah mulai terkurangi. Baik. Tapi masih halal. Yang penting, ya, dari sini mereka mulai mengatur waktu minum khamrnya. Ya, jika minum khamr jauh sebelum masuknya sholat. Nah, baik, karena mau sholat, jangan sampai masuk waktu sholat mabuk. Baik, mulai terbatasi. Thumma nazalat fil khamri wal maisir wa ghairihima ayata al-ma'idah. Kemudian turunlah tentang pengharaman khamr, judi dan selain keduanya, dua ayat dalam surat Al-Ma'idah. Ayat Al-Ma'idah, dua ayat dalam surat Al-Ma'idah, yaitu ayat ke-90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, hanyalah sesungguhnya khamr itu, judi itu, ansab, yaitu patung-patung berhala yang disembah, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, yang mereka lakukan ketika itu mengundi nasib dengan anak panah. Cara mengundi nasib mungkin bisa dengan banyak cara, tapi yang dilakukan oleh mereka ketika itu dengan azlam, tiga anak panah, batang anak panah, ya, satu mengatakan ya, satu mengatakan tidak, satu kosong. Jika hendak melakukan sesuatu dicabut, jika ya maju, jika tidak mundur, jika kosong ulangi, cabut lagi, ya, mengundi nasib dengan itu. Sesuatu yang tidak ada hakikatnya, syirik. Nah, itu bodohan. Baik, rijsun itu semua adalah rijsun, kata Allah. Itu semua adalah rijsun. Rijsun artinya najis, min amali syaitan, termasuk amalan setan. Yang disifati najis di sini bukan khomernya, unsur zat khomernya dan unsur zat yang dipakai berjudi, ya, alat judinya suci, patung berhalanya dari batu juga suci, anak panahnya dipakai mendimas juga suci, khomer yang diminum juga suci, tetapi amalan perbuatan minum khamr, perbuatan berjudi, perbuatan menyembah berhala dan mengundi nasib, itulah yang disifati rijsun min amali syaitan, merupakan amalan setan. Nah, terkait dengan khamr yang kami angkat ini pendapat sebagian ulama. Adapun jumhur memvonis khamr itu najis. Nah, alkohol yang merupakan inti khamr berarti najis menurut pendapat jumhur, tapi yang rajih tidak. Amal perbuatan itu yang disifati rijsun min amri syaitan, merupakan amalan setan, ya, najis dari segi amalan setan. Fajtanibu, oleh karena itu jauhilah. La'allakum tuflihun, moga-moga kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu, hanyalah sesungguhnya setan menginginkan, an yuqi'a bainakum, untuk menimbulkan di antara kalian al-adawah, permusuhan, wal-bagdo'a, kebencian satu dengan yang lainnya, fil khomri, dalam hal khomr, dengan sebab khomr, dengan sebab khomr, wal maisir, dengan sebab judi. Ya, memang demikian. Gara-gara khomr, ya, bermusuhan. Ya, akan disebutkan nanti Utsman radhiyallahu anhu menggelari khomr itu ummul khaba'ith, induk seluruh kejelekan. Dari khomr bisa terjadi apa saja. Dari khomr bisa mencuri, merampok, memperkosa, membunuh. Ummul khaba'ith. Nah, maisir judi, ya, gara-gara judi sudah yang menang tertawa, yang kalah ngamuk, kelahi, bunuh-bunuhan. Nah, itu nih kalau setan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian satu dan yang lainnya gara-gara kegiatan ini, khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari zikrullah, menghalangi dari zikrullah, dari zikir, mengingat Allah, dari sholat, dari ibadah. Ya, asyik mabuk-mabukan, asyik berjudi, lupa waktu. Nah, hilang semangat. Wa anis sholat, dan dari sholat, menghalangi dari sholat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Ya. Nah, di sini dengan ayat ini sudah diharamkan karena Allah sudah mengatakan fajtanibu, jauhilah. Sudah disifati rijsun min amali syaitan, najis amalan syaitan. Ya. Kemudian di akhir ayat, hal antum muntahun, ini adalah ya teguran halus bagi orang yang punya akal. Apakah kalian mau berhenti? Jika kalian orang yang berakal, ngerti mana yang baik, mana yang maslahat, mana yang merusak bahaya, maka harusnya berhenti, kan begitu. Nah, hal antum muntahun maksudnya apa? Berhentilah kalian, itu maksudnya. Ya. Nah, fakaifa atlaqallahu. Jadi berapa fase jika dihitung? Hah? Kesimpulan tentang khamr, fase pertama Al-Baqarah tadi, fase kedua An-Nisa, fase yang ketiga Al-Maidah. Berarti tiga fase. Terakhir, fase yang ketiga baru diharamkan. Fakaifa atlaqallahu alaihi ma ar-rijsa? Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memutlakkan pada kedua perkara ini, khamr dan judi, ar-rijs, ya, disifati najis, rijs. Wa qaranahuma bil ansabi wal azlam, dan Allah menggandengkan keduanya dengan al-ansab, patung-patung berhala yang disembah, dan al-azlam, mengulinasi dengan neraka. Wa adhafa ila dhalika qawla, dan juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengannya firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anil salati fahal antum muntahun. Di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyifatinya dengan rijs min amali syaitan, digandengkan lagi kepadanya fajtanibu. Ya coba, berapa ini, berapa tahdzir? Rijsun min amali syaitan, najis, amalan merupakan amalan setan, fajtanibu, jauhi. Kemudian la'allakum tuflihun, moga-moga kalian beruntung jika kalian menjauhinya. Kemudian penjelasan misi ya dan sisi setan di situ. Ya, untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian satu dengan lainnya gara-gara khamr dan judi. Kemudian dengan itu setan menghalangi dari zikrullah, dari salat. Ditutup lagi dengan hal antum muntahun. Adakah di sini pujian sekarang? Masih tersisa di sini pujian? Masih tersisa di sini penyebutan nilai positif khamr dan judi di sini di ayat ini? Kaifa qadara huna? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencukupkan di sini ala wasfihima dalam hal mensifati keduanya bi akhbathis sifat dengan sifat-sifat yang paling buruk, paling jelek. Yang kita dengar tadi risu min syaitan dan seterusnya. Wa lam yadhkur syai'an min manafi'ihima, dan Allah tidak menyebutkan sedikit pun dari manfaat-manfaat keduanya. Thumma la yadhkuruhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyebutkan keduanya, khamar dan judi maisir, ba'da dzalik, setelah itu, illa biqaulih, kecuali dengan sabdanya. Yani setelah diharamkan oleh Allah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khamar kecuali dengan mengatakan kullu muskirin haram. Muttafaq alaih dari hadis Abi Musa, ada di hasyiah catatan kaki. Muttafaq alaih min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kullu muskirin haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang memabukkan haram. Baik itu minuman maupun makanan. Beralkohol, persentase alkohol tinggi sampai pada tahap memabukkan banyaknya, maka berarti haram, khamr yang haram. Wa yanha 'anil khamri, dan Nabi SAW melarang dari khamr. Wa yuhadziru minha, dan Nabi mentahdzir dari khamr, memberi peringatan yang keras kepada umat terhadap khamr. Fi ahaditsa katsiratin, pada banyak hadis. Kama fi kutubil asribah, sebagaimana bisa dilihat dalam kitab al-asribah, yakni kitab tentang minuman, ragam minuman. Fi kutubis sunan, dalam kitab-kitab as-sunan, sunan Abi Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah. Walam yadhkur syai'an min manafi'ihima, sekian hadis-hadis ya tahdzir tentang khamr yang bisa dilihat dalam kitabul asriba, kitab tentang minuman, dalam kitab sunan, tidak disebutkan sedikit pun dari manfaatnya oleh Nabi SAW. Jadi mana itu manhaj netral berdalil dengan ayat dalam surat Al-Baqarah tadi? Thumma sammaha Uthman bi ummil khaba'ith, ini yang kami syaratkan tadi. Kemudian Uthman menamakan ya, menamakannya dengan ummul khaba'ith. Uthman radhiyallahu anhu al-khalifatul rasyid al-thalith ba'da Abi Bakar wa Uthman, ba'da Abi Bakar wa Umar, khalifah rasyid yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Yang kata Nabi SAW pada hadis Ibad bin Sariyah riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Al hadis, peganglah oleh kalian sunnahku, ajaranku, dan sunnah ajaran al-khulafa ar-rasyidin yang terbimbing setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Utsman ajarannya mengatakan apa? Khamr adalah ummul khaba'ith, induk dari seluruh kejelekan. Ini dikeluarkan dalam Sunan An-Nasa'i. Ya, hadis akhir ini, hadis dari Utsman ini dalam Sunan Nasa'i. Washtaharat 'inda 'umumil muslimin, dan kemudian kalimat Utsman ini menjadi terkenal, masyhur di kalangan keumuman kaum muslimin. Maknanya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Berawal dari khamr, mabuk, seluruh kejelekan setelah itu bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Allahul musta'an. Wa alaihi tiklan. Tayyib. Jadi mana ini? Ini ajarannya Suyani, Suyani. Mana? Muazanah. Nah. Netral. Ini ajarannya Uthman. Ini ajarannya Nabi. Ajaran. Ya. Allah SWT dalam Al-Quran. Semuanya. Tahdzir terhadap khamr. Nah. Tidak ada mana netral. Ujian. Ya. Terhadap khamr. Jadi. Orang yang sesat itu mencari syubhat, mencari-cari gitu. Modelnya itu mencari-cari mana ya ayat yang bisa diambil gitu, dilemparkan sebagai syubhat. Dan itu laris bagi orang-orang bodoh. Nah, laris bagi para pengikutnya yang bisa diperbodoh, yang tidak merujuk kepada ulama ahli sunnah jamaah yang mengetahui jawaban terhadap syubhat tersebut. Nah, memang seperti itu cara-cara mereka. Nah, mereka mencari, di antara cara mereka mencari ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat, ayat-ayat dan hadis-hadis yang maknanya samar. Nah, dan itu telah disebutkan di awal surat Ali Imran dan telah datang hadis Aisyah dari Nabi SAW dan Sahih Bukhari menjelaskan ya hal itu. Mereka mengikuti yang mutasyabihat, kemudian diangkat ya, melemparkan syubhat dengan itu, fitnah dengan itu. Padahal jika dikembalikan kepada al-muhkamat, kepada dalil-dalil yang muhkam yang jelas ya, terjawab. Ini sekarang coba. Yang diangkat ayat dalam surat Al-Baqarah. Itu fase awal. Memang itu sifatnya masih peringatan. Belum diharamkan khamr. Nah, fasenya sudah kita lewati. Ketika sudah diharamkan di surat Al-Ma'idah. Yang ada hanya tahdzir. Sudah tidak ada sama sekali penyebutan manfaat disinggung. Sama sekali bahkan disifati dengan sifat yang sejelek-jeleknya. Rijsum min amri syaitan. Fajtanibu la'allahum tuflihun dan seterusnya. Karena babnya sudah tahdzir. Baik. Kemudian wa'an disebutkan oleh Syekh berikutnya wa'an Abil Juwairiyah. Dan dari Abil Juwairiyah ini dalam Sahih Al-Bukhari ya, dalam Kitabul Asribah di catatan kaki. Naam. Qala kata Abil Juwairiyah sa'altu Ibn Abbas 'anil Badiq. Aku bertanya kepada Ibn Abbas tentang Al-Badiq. Ya, Al-Badiq ini nama, Al-Badiq. Faqal, maka kata Ibn Abbas, sabaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Al-Badiq. Fama askara fa huwa haram. Artinya sabaqa Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendahului munculnya istilah al-badiq. Sabaqa Muhammadun al-badiqa, yani hukum Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi mengharamkan khamr telah mendahului istilah al-badiq. Artinya meskipun khamr itu mau diistilahkan al-badiq, mau diistilahkan minuman alkohol, minuman penghangat, minuman es, terserah apapun namanya, istilahnya mau didatangkan, yang jelas hakikatnya memabukkan. Fama askara fahuwa haram, maka apa saja yang memabukkan maka itu haram. At-tasmiyah la tughayyirul haqa'iq, penamaan tidak bisa merubah hakikat suatu perkara. Ya, meskipun dirubah namanya, diperhalus namanya. Nah. Tayyib itu maksudnya. Seperti halnya orang ingin melariskan riba yang terlaknat. Ya. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan dosa besar, ingin dilariskan di tengah-tengah masyarakat, diperhalus, diperindah, bunga. Bunga bang, oh bunga, bunga kan, masya Allah bunga itu. Nah, bunga mawar, bunga melati, indah sekali bunga berbunga ini. Mau dinamakan bunga, mau dinamakan kembang, mau dinamakan apa, hakikatnya riba. Ya, kena laknat, dosa besar. Jadi penamaan tidak ada gunanya bagi orang-orang yang mengetahui hakikat perkara itu. Baik. Nah, ini maksudnya pertanyaan ini, ya, ada muncul istilah badik dari orang-orang. Ya, badik ini maksudnya apa? Itu minuman yang halal, yang lezat. Maka Abu Juwairiyah nanya kepada Ibn Abbas. Maka Ibn Abbas menjawab, sabaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-badiqa famasdar fa haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendahului memberi vonis hukum terhadap segala sesuatu yang memabukkan, fama asghar fa huwa haram. Telah mendahului istilah al-badiq. Apa saja yang memabukkan maka itu haram. Ya? Qala asy-syarabul halal at-thayyib. Ya. Dia pun mengatakan bahwa itu adalah minuman yang halal dan lezat, suci, at-tayyib. Halal dan tayyib yani suci maksudnya. Qal, kata Ibn Abbas, "Laisa ba'da al-halal at-tayyib illa al-haram al-khabith." Tidak ada setelah minuman yang halal dan suci kecuali minuman yang haram dan jelek, najis. Maksudnya itu tadi, ya, jangan merekayasa, ya, apa yang diharamkan oleh Allah dengan membuat istilah-istilah baru, ya, untuk mengelabui kaum muslimin. Karena yang menjadi penentu hukum hakikat bukan nama. Kata Syekh, "Fahal tawafa'at al-ummatu? Fahal tawafa'at al-ummatu?" Maka apakah umat berturut-turut, ya, dari generasi demi generasi ala zulmil khomer, dalam mendolimi khomer? Kasihan khomer, didolimi terus, tidak pernah disebut manfaatnya, positifnya, dicela saja, diharamkan dan seterusnya. Wadafni mahasiniha, dan mengebumikan, ya, memendam, mengubur kebaikan-kebaikannya. Karena umat setelah itu tidak ada lagi yang menyebutkan manfaat-manfaatnya. Berarti umat generasi-generasi ini semuanya mendzalimi khamr. Fala yadhkuruna minha illa al-janib as-salbiyya aw al-mudlim. Maka umat, ya, demi umat, dari umat ini, generasi demi generasi, semuanya hanya menyebutkan dari khomer. Tidak ada yang mereka sebutkan dari khomer kecuali sisi salbinya, yani sisi negatifnya. Atau awil mudlim, yani sisi gelapnya. Walayat kuruna mahasinaha wa manafiaha. Tidak ada di antara mereka yang menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan manfaat-manfaatnya. Karena memang telah diharamkan dan itu yang berlaku sampai hari kiamat dengan dua ayat dalam surah Al-Maidah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mentahdzirnya, dan juga telah kita dengar ajaran Utsman bahwa itu adalah ummul khaba'ith. Ainal muwazanat idzan, mana manhaj netral jika demikian? Nah, seluruh umat ini tidak ada yang menganut. Dari generasi-generasi tidak ada yang menganut manhaj netral dalam masalah khamr. Baik. Ya, al-jawab dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, karena sudah masuk waktu, ya. Barakallahu fikum. Memang seru kalau manhaj, ya, tidak terasa dinginnya malam ini. Nah. Barakallahu fikum. Al-muadzin yuadzin. Nasta'id lis-shalah. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum.